hopping the beat. Duit sekarang setara dengan dewa. Banyak disembah, rela jual jiwa. Ujungnya pasti juga sia-sia. Halnya pas mati gak ada yang gak bawa. Semua ikut tren, semua dalam kendali. 2, 3, 4 gak cuma sekali. Sampai sekarang semua nari-nari demi atensi yang dicari-cari. Tapi faktanya semua gak ada yang peduli. Semua jadi buta bisu dan juga tuli. Ya masih mending kalau cuma buat happy. Tapi kok ini sampai lupa diri. Bukan soal sopan santun atau etika. Coba lu pikir lagi pakai logika. Jumlah penonton juga jumlah penyuka. Ada kata angka di kata tersang. Semua dikontrol oleh satu kendali. Berlomba-lomba meski tanpa medali. Ibarat Titanic gak bisa putar balik. Semua jadi korban tanpa kecuali. Ini emang bener lagi sinting. Semua dibanting sebelum dipiting. Dari yang penting sampai yang kurang penting. Seleksi alam gak sekedar hasil voting. Kreatif hancur karena marketing. Semua dibatasi, semua digunting. Emang duit paling sering bikin pusing. Mending berputar pakai ini selinting. Karena pindah ke si pintar yang ada di setiap komentar. Yang akunya dia buka pikir. Rahal waktunya habis buat robahan. Jadi kritik opini menggeliti. Panjang gak berhenti sampai lupa titik. Lokonnya doktrin yang kita pas suntik. Cuma pengikut mirip para kritik. Cari validasi dari satu circle. Masih tolol karena kurang buka. Masih gak baca tomoknya emang kebal. Gunanya mending lo masuk bimba. Daripada lo milih masuk label. You know there's no edge slavery. Meski lo masih dapet salary. Kebebasan dengan sebuah kendali. Karena pilihan sendiri. Karena emang lo kagak mandiri. Beda sama kita semua di sini. Selalu ngelakuin dengan senang hati. Shout out to all the certified artists, man.